Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani talabah wal ikhwa hafidhakumullahu ta'ala, melanjutkan kajian kita pada syarah al-qawaid al-fiqhiyah. Kita telah memasuki pada bait syair yang ke-14, yaitu terkait dengan masalah jika seorang dihadapkan kepada dua perkara yang sama-sama jelek. Dihadapkan pada dua perkara yang sama-sama tidak baik, namun dia terpaksa harus melakukan salah satunya, maka dia lakukan yang paling kecil madharatnya. Dia melakukan yang paling kecil kejelekannya. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Adidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi." Dan lawan dari kaidah sebelumnya, kaidah sebelumnya kalau dihadapkan, kalau seorang dihadapkan pada dua perkara yang baik dan dia tidak bisa melakukan kedua-duanya, dia bisa melakukan salah satunya, maka lakukan yang termaslahat, yang terbaik, yang termulia. Maka sebaliknya, kalau itu madharat dan terpaksa seorang harus melakukannya, maka lakukan yang terkecil madharatnya. Yurtakabul adna minal mafasid, dilakukan yang lebih kecil ya mafsadahnya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-mafasidu imma muharramat aw makruhat. Kejelekan ada kalanya sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dimakruhkan. Haram dan makruh itu beda, namun terkumpul pada makna sama-sama dilarang, sama-sama dibenci oleh Allah. Hanya saja kalau makruh tidak sampai tingkatan dosa, kalau haram sudah sampai tingkatan dosa. Kama annal masalih imma wajibat aw mustahabat, sebagaimana kemaslahatan ada kalanya sifatnya wajib, ada kalanya sifatnya sunnah. Antara wajib dan sunnah ada sisi kesamaan, sama-sama dicintai, sama-sama disenangi oleh Allah. Namun yang wajib adalah harus, sedangkan yang sunnah tidak harus. Kalau seorang meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Kalau meninggalkan yang sunnah, dia tidak berdosa. Dari sisi itu, di antara perbedaannya. Fa idza tazahamat al-mafasid, lahu minkum, kalau sayang apa yang hangat apa-apa airnya muntahnya lahu minkum. Kalau mafsadah, kejelekan itu saling berbenturan, saling berbenturan. Bi'anitturul insanu, itu dengan seorang manusia itu terpaksa, ila fi'li ihdaha, terpaksa kepada melakukan salah satunya. Fal wajib alla yartakib al-mafsada al-kubra, maka yang wajib adalah tidak melakukan mafsada yang besar. Bal yaf'alu suhra, bahkan melakukan yang terkecil. Irtikaban li ahwani syarraini lidaf'i a'lahuma, itu dalam rangka melakukan dua kejelekan yang termudah atau terkecil, termudah untuk mencegah yang terbesar. Kamu dihadapkan kepada dua kejelekan, antara kamu mati dan antara kamu makan bangkai. Gak ada makanan sama sekali kecuali bangkai burung. Kamu lapar luar biasa, gak ada makan yang lain. Kamu misalnya di perjalanan di padang Sahara, gak ada bekal sama sekali atau habis. Adanya bangkai burung, atau kalau kamu tidak makan, besar kemungkinan mati. Lebih besar mana antara madorot makan apa namanya bangkai burung dengan mati? Ya lebih besar madorot mati. Maka di sini boleh kamu makan bangkai burung, karena lebih besar madorot mati daripada makan apa bangkai burung. Kalau misalnya seorang dihadapkan kepada sama-sama jelek, namun kejelekannya itu salah satu lebih tinggi dari yang satunya, maka lakukan yang terendah. Kamu dipaksa, kamu sudah dikalungi celurit oleh orang, kamu dipaksa untuk melakukan satu dari kedua hal. Imma kamu minum khamar, wa imma kamu membunuh seseorang. Kalau kamu tidak membunuh, ya kamu harus minum khamar. Kalau kamu tidak mau minum khamar, kamu harus bunuh. Kalau tidak, kamu lewat lehernya. Maka yang lebih kecil mana di sini, antara membunuh orang dan minum khamar, lebih ringan bunuh, lebih ringan minum khamar di sini. Ini contoh. Apakah termasuk terpaksa seorang berobat dengan obat-obatan yang haram? Misalnya seorang berobat dengan abon ular, misalnya ular kobra ditangkap kemudian disembelih dibuat abon, katanya untuk obat apa, gatel atau apa, boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau tadi bangkai burung atau bangkai babi misalnya, atau daging babi, ketika seorang dia tidak ada makanan kecuali itu, yang besar kemungkinan kalau dia tidak makan, dia akan mati. Jelas sekali madaratnya, akan mati. Adapun ini, berobat, belum tentu sembuh. Bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak sembuh. Berarti kan belum jelas. Kalau tadi, enggak ada makanan sama sekali kecuali bangkai. Kalau tidak makan, besar kemungkinan mati. Maka di sini, maka saja. Bangkai tadi karena terpaksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tudirtum alaih. Allah telah merinci apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali dalam kondisi kalian itu terpaksa. Kalau kondisi terpaksa, yang haram jadi halal. Yang haram jadi halal. Ini boleh maksudnya. Tapi bolehnya karena ada keterpaksaan. Kalian bertanya, keterpaksaan ini kayak apa? Keterpaksaan itu, kalau kamu tidak melakukannya, besar kemungkinan nyawa kamu hilang. Atau anggota tubuh kamu akan rusak, lenyap. Atau harta kamu akan lenyap. Kehormatan kamu akan tersabik-sabik, ini terpaksa. Misalnya kamu dipaksa untuk minum khamr. Kalau tidak, rumah kamu mau dibakar. Sementara ini orang yang paksa ini sudah bawa apa? Botol bensin sama korek. Tinggal lemparkan saja di rumah kamu. Ya kan terpaksa. Kalau tidak, rumah kamu kebakar. Kamu dipaksa untuk minum khamr. Kalau tidak, rumah kamu dibakar. Ini terpaksa. Tapi kalau gini, kamu punya teman, ternyata ada yang jelek. Susah, teman kamu maksa kamu minum khamr. Kalau tidak mau minum, kamu sudah diputus pertemanannya. Kamu sudah enggak friend lagi dengan saya. Gimana? Terpaksa atau bukan? Hah? Ini tidak terpaksa. Karena diputus pertemanan itu enggak apa-apa. Malah harus, ya kan, memutus teman dengan yang apa? Jahat. Kan seperti itu. Adapun ini, orang ngancem, ya, rumah kamu mau dibakar kalau kamu tidak minum khamar. Ini sudah megang korek sama botol bensin. Ancaman kan nyata, jelas. Maka di sini terpaksa boleh. Ya, terpaksa boleh. Kalau ada orang kehausan, apakah boleh dia minum khamr untuk menghilangkan kehausan tadi? Sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena khamr tidak akan menghilangkan dahaga, malah tambah haus. Tapi kalau misalnya kamu keselak makan bakso masih gede, ketelan di sini, diambil gak bisa, masuk gak bisa. Sementara enggak ada air untuk melancarkan. Di sini boleh kamu ya untuk melancarkan bakso tadi yang apa? Nyangkut di tenggorokan dengan khamar. Kalau adanya itu, kalau ada yang lain pakai air biasa. Bedanya apa kalau tadi? Kalau kamu haus, haus sekali. Adanya hanya khamar, ya jangan minum khamar, karena khamar di sini enggak menyelesaikan apa? Masalah, karena enggak akan menghilangkan dahaga. Gitu kan? Beda dengan kalau keselak, yang itu tidak ada cairan untuk melancarkan makanan yang itu nyangkut di tenggorokan. Yang kalau itu dibiarkan bisa terancam nyawa kamu. Maka kondisi seperti itu boleh. Kondisi seperti itu apa? Boleh. Makanya kalau kamu membaca, ada sebagian ulama dahulu ketika menimba ilmu, ada yang sampai minum kencingnya sendiri. Mungkin ini yang dimaksudkan, waktu itu saking hausnya enggak ada minuman apapun kecuali kencingnya. Ya sudah, terpaksa. Ya, daripada mati tenggorokannya kering, ya adanya hanya kencing dia sendiri. Ini beda. Kalau terpaksa, jangan kamu samakan kondisi apa? Normal. Sampai-sampai saja Syekh Muzaimin menyebutkan dalam syarahnya terhadap ya Ta'liq Al-Qawaid wal Usul punya Syekh Sa'di, andai kata enggak ada makanan kecuali bangke orang. Ngerti enggak? Ada kecuali itu. Kalau kamu enggak makan, kamu juga akan nyusul mati. Boleh gak aku makan? jenazah tadi? Boleh. Yang penting dia sudah mati. Tapi kalau masih hidup, masih hidup, mempunyai persen ini, gak ada makanan, sedih orang, orang masih hidup, yang dibunuh, agak boleh. Kenapa? Jangan kamu ingin menjaga nyawa kamu dengan cara melenyapkan nyawa nyawa orang. Gak boleh yang seperti itu. Tidak boleh seorang dalam rangka menjaga nyawanya dengan melenyapkan nyawa nyawa orang. Itu gak boleh. Jadi kalau gak ada makanan sama sekali, kecuali apa namanya, ya, bangke orang. Gimana? Kalau gak makan, besar kemungkinan dia mati. Maka di sini dibolehkan. Di antara dalil dari kaidah ini, itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu, beliau tidak membunuh pentolan munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Dia punya pengikut dan dia termasuk tokoh besar di tengah kaumnya. Yang kalau itu dibunuh, bisa apa namanya, ada kekacauan besar, ada madarat yang besar yang akan muncul, atau akan menjadi penghalang orang masuk Islam. Orang yang tidak tahu, orang yang jauh, ya, tidak ngerti, dikira Muhammadun yaqtulu sahibahu. Kok Muhammad bunuhi apa temannya sendiri? Kan mereka orang artinya Abdullah bin Musal, ya, sahabat, ngertinya orang kan gitu, ngertinya muslimin, karena dia sholat di belakang Nabi, ikut juga berjihad, lalu munafik. Besar kemungkinan kalau ini dibunuh akan apa, menjadi sebab orang-orang pada enggan masuk Islam. Sekarang lebih besar mana madarat orang enggan masuk Islam dengan membiarkan orang munafik ini di atas kemunafikannya? Lebih ringan membiarkan. Kalau ada sekelompok orang sedang pada main catur atau gaple lah, gaple. Kalau kita larang, besar kemungkinan akan beralih pada permainan yang haram. Judi misalnya. Maka enggak usah kamu larang. Kalau ada orang senangnya baca komik, komik-komik cerita yang fiktif, yang misalnya apalah, cerita kancil sama apa, siput misalnya, kan, kancil sama siput. Jadi kalau kamu larang, dia akan beralih membaca kitab-kitab ahli bid'ah. Biarkan. Lebih ringan baca komik, ya, cerita kancil sama siput daripada apa, ya, membaca kitab-kitab ahli bid'ah. Ini orangnya kutu buku, senang baca kitab apapun dibaca, sama ahli bid'ah dibaca, tapi ini senangnya komik. Kalau ini dilarang, akan beralih kepada kitab ahli bid'ah. Maka biarkan. Nah, tapi kalau dia bisa beralih kepada membaca kitab-kitab sunnah, itu yang dilakukan. Karena apa? Yang namanya mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, kemungkaran hilang secara total. Ada sekelompok orang suka judi di pos gambling, kemudian kamu ingatkan, nasihatkan mereka, nasihati mereka, kemudian mereka, ya, meninggalkannya, bubar dan meninggalkannya. Maka ini yang wajib. Yang kedua, kamu mengingkari kemungkaran, kemungkaran akan hilang tapi sebagian, enggak semuanya. Ya. Kemungkaran hilang sebagian, enggak semuanya. Misalnya, misal saja ada naudzubillah, ya, ada misalnya konser musik, di situ tampil Na'udzubillah, wanita-wanita telanjang, laki-laki fasik, ya. Kamu ingkari, ya. Untuk para wanita-wanita telanjangnya pada mundur, enggak mau, yang ada hanya laki-laki saja. Enggak apa-apa, di situ lebih ringan kan? Misalnya konser tetap jalan, tapi yang tampil di situ yang tadinya wanita-wanita telanjang mau tampil kemudian enggak jadi tampil karena kamu ingatkan, maka ini juga termasuk ya ingkar mungkar yang nah. Artinya meminimalisir madarat kan seperti itu. Menghasilkan apa? Madarat. Kalau madaratnya hilang semuanya, setidaknya hilang sebagian. Yang ketiga, kamu mengingkari kemungkaran. Kemungkaran tadi hilang, tapi beralih kepada kemungkaran yang lainnya. Maka di sini tergantung ijtihad orang yang mengingkari kemungkaran. Ada orang dia sukanya misalnya judi. Kalau kamu ingkari dia meninggalkan judi tapi beralih kepada ya minum khamar. Ya sudah, ini letak ijtihad kamu. Kira-kira kamu timbang-timbang antara judi dan khamar lebih parah mana seperti. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran kemudian akan timbul kemungkaran lebih dahsyat. Misalnya, ya, tadi Rasulullah SAW tidak membunuh antolan munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, karena besar kemungkinan akan muncul kemungkaran yang besar, kejelekan yang besar. Misal saja, ini misal yang mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Di satu kampung ada, misalnya, ada satu kuburan yang dibangun. Yang kalau kamu bongkar, akan timbul madarat. Di mana orang membongkar dan teman-temannya akan diintimidasi, kemudian kuburan tadi akan dibangun lebih bagus lagi. Kemungkarannya tidak hilang, malah tambah bagus kuburannya menurut mereka, kemudian orang-orang yang baik ditekan. Seperti ini enggak boleh. Terus bagaimana kan orang lihat kemungkaran harus mengingkari? Harus mengingkari, walaupun minimal dengan apa? Hati tetap mengingkari kita. Jangan tidak mengingkari, ya kan? Namun untuk tindakan seperti itu sudah pemenang siapa? Pemerintah. Pemenang penguasa, saya serahkan pada penguasa. Jadi barakallahu fikum. Ada ingkar mungkar. Mengingkari kemungkaran. Yang itu kemungkaran akan hilang total, maka ini harus dilakukan. Ada mengingkari kemungkaran, kemungkaran hilang hanya sebagian, sebagian masih tetap, ini pun harus dilakukan. Ada mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu hilang, tapi beralih kepada kemungkaran yang lainnya. Maka ini letak ijtihad orang yang mengingkari. Dia bisa menimbang-nimbang lebih ringan, lebih berat. Yang keempat, mengingkari kemungkaran akan timbul kemungkaran yang lebih dahsyat. Makanya seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Contohnya, ketika datang seorang badui ke masjid Nabi, kemudian dia kencing. Dia sudah kencing. Para sahabat hendak mengusirnya, maka Nabi melarang. Kenapa? Kalau orang ini diusir dalam keadaan dia sedang kencing di masjid, madaratnya banyak. Yang pertama, auratnya akan ya terlihat. Kemudian dia pun mungkin akan lari, kemudian kencingnya kemana-mana. Cara bersihkannya lebih repot lagi. Ya kemudian juga orang ini bisa jadi benci dengan Islamnya. Orang badui, orang baru mau datang ke masjid sudah luar biasa. Mungkin dia anggap masjid kayak tenda, kayak ke rumah sendiri. Dia orang bodoh. Maka kalau itu diusir, bisa jadi dia akan murtad atau dibenci dengan Islam. Sementara dengan cara tadi dibiarkan, selesai dari itu, kemudian disiram, kemudian dinasehati, selesai. Artinya, menangani masalah tanpa menimbulkan masalah. Seperti itu. Ini kalau bisa, ini idealnya seperti ini. Kalau ada mengatakan, loh itu masalah kok masjid kok dikencingi? Ya, sudah terlanjur. Kecil deh baru misalnya buka ya kain mau kencing kita cegah. Oh, di sana, dari sini. Mungkin. Ini sudah terlanjur kencing, mau gimana lagi? Suruh orang tadi kencingnya dihentikan, padahal harusnya keluar, itu madarat gak? Kamu harusnya kencing ya sampai segelas, baru dua sendok suruh berhenti. Ya, bahaya gak? Bahaya. Sudah, lanjut saja. Ya, karena madarat menahan kencing itu besar sekali. Maka, ya, lakukan madarat yang kecil untuk menghindarkan madarat yang besar. Kalau ada seorang suami misalnya, dia sangat terpaksa akan menghubungi istrinya. Kalau tidak, ada jenis orang itu, kalau syahwatnya itu timbul itu, kalau tidak tersalurkan, maaf, sampai pelernya bisa pecah. Mengembang benar pecah, ini bahaya. Sementara ada di sana istri dia, satunya sedang puasa, satunya sedang haid. Pilih yang mana? Dari anak kecil ya. Gak apa-apa, sudah terlanjur sudah. Hah? Pilih yang sedang puasa. Kenapa? Karena haid itu memang asalnya orang tidak boleh menghubungi wanita haid di tempat itu. Sedangkan puasa bisa dibatalkan kalau ada apa? Darurat. Kamu sedang puasa, ternyata ada orang hanya di sungai, kamu tidak bisa membantunya, kamu harus membatalkan puasa. Batalkan saja puasa kamu. Kamu petugas pemadam kebakaran, sedang puasa Ramadan. Enggak taunya di siang hari dapat tugas memadamkan gedung yang kebakaran. Kamu tidak bisa memadamkan gedung tadi kecuali dengan apa? Berbuka, karena kamu puasa lemes ya kan? Buka saja. Berarti orang boleh dia untuk berbuka untuk kemaslahatan orang dan untuk kemaslahatan. Sebagaimana wanita yang hamil dan wanita menyusui boleh tidak puasa karena apa? Khawatir orang lain apa? Khawatir dia termadharati atau khawatir janinnya termadharati kan? Boleh. Jadi membatalkan puasa karena ada kekhawatiran madharat yang menimpa dia atau orang lain, boleh untuk batalkan puasa. Ada orang penggelam, butuh bantuan kamu sedang puasa Ramadan. Kamu gak bisa menyelamatkan orang tadi. Jadi kamu harus berbuka dulu, makan kurma dulu, baru terjun menyelamatkan. Boleh. Kan ya, ini contoh-contoh yang ekstrim. Ya tadi, ya. Ada seorang laki-laki, ya, dia punya tegangan tinggi yang kalau syahwatnya tidak tersalurkan, ya, itunya bisa retak. Sementara punya dua istri, satu sedang haid, satu sedang puasa. Dahulukan yang mana? Kata sebelum ulama, dahulukan yang menghubungi istrinya sedang puasa. Pada mengatakan, apakah seorang istri dia menuruti keinginan suami? Dan seperti ini, iya. Ya, menuruti karena apa? Terpaksa. Karena apa? Terpaksa. Tapi ada satu contoh, jangan ditiru ya. Ada satu contoh, jangan diikuti. ya, yang akan saya sebutkan. Kalau ada seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang wanita, atau wanita tadi sudah punya suami, laki-laki tadi kurus sekali sampai tulang dengan daging itu, tulang dengan kulit itu nempel. Kenapa? Jatuh cinta pada seorang ternyata enggak tersampaikan. Jadi kalau mendengar suara perempuan tadi, langsung sembuh dia. Atau ada perempuan tadi lewat, langsung sembuh. Kemudian sampai orang ini kejang-kejang. Boleh enggak perempuan tadi datang kemudian memeluk dan menciumnya? Atau dia mencium wanita tadi? Supaya mari, supaya sembuh. Apa ya, ini contoh lah ya. Sebagian mengatakan boleh, sebagian atau tidak. Dia mengatakan boleh demi menyelamatkan nyawa pemuda ini. Penyakit isyik, jatuh cinta itu penyakit yang angel obatnya. Ya, dokter saja kadang ini apa sih penyakitnya? Dulu itu ada, konon ada pemuda yang kurus kering seperti itu. Ya, sakit. Diobati dokter gak ada yang ngerti ini, gak ngerti ini kami penyakitnya apa. Tapi ada seorang yang dia itu punya firasat, ini orang jatuh cinta. Maka keluarganya diminta tolong teman-teman dia yang perempuan, sebutkan namanya, tulis semuanya, siapa saja. Kemudian dibacakan di sisi pemuda yang sudah kurus kering sakit-sakitan. Ya, misalnya Asma, misalnya, santai saja. Aisyah, santai. Ya, ketika sebut Hindun langsung bergetar. Oh, berarti ini jatuh cinta sama apa? Hindun ini. Itu misalnya kan. Berarti ini jatuh cinta sama Hindun. Tadi sebutkan Asma, apa biasa saja. Sebutkan Hindun langsung, wah bergetar. Semeringat jadi apa? Hidup lagi. Jadi semangat. Berarti ini, dan nikahkan saja sama itu. Mahari insya Allah. Kalau itu boleh secara syar'i ya kan. Pendapat yang kedua mengatakan yang tadi itu tidak boleh. Dan itu sebenarnya yang benar. Kenapa? Kalau pemuda tadi satu cinta pada seorang wanita yang sudah punya suami, kemudian besar kemungkinan kalau dia menciumnya, meluknya akan sembuh. Ini belum tentu. Kenapa? Setelah merasakan bisa meluk mencium, akan kepengen lebih dari itu ya. Ini repot. Gak sembuh kan? Makanya ini gak boleh. Rasul mengatakan innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada perkara yang diharamkan atas kalian. Jadi janganlah berobat dengan yang haram. Ini bentuk pengobatan yang enggak pas. Apaan ya? Terlalu melebar. Karena ini kaidah, kalau contoh ya banyak sekali. Contoh banyak sekali. Dan di antara faedah kita mengenal kaidah. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang baru, ada perkara-perkara yang ya, bagi kita problem, kita kembalikan kepada kaidah-kaidah tadi. Kita timbang, ini ada dua perkara yang harus kamu lakukan salah satunya, sama-sama jelek, tapi kamu terpaksa melakukan salah satunya, dah lakukan yang terjelek. Lakukan yang teringat. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Bisa jadi ada orang datang pada kamu, innaudzubillah ya, dia amin, ya, tendereng-tendereng, ya kan, minta duit. Kalau tidak, mobil kamu yang mewah akan di-strek pakai apa namanya, batu misalnya. Maka, atau kalau kamu tidak ngasih, kamu, apa, Islam akan dicela. Apa, jenggot ya, kambing. Nah, 500 lebih ringan daripada kalau dia ngomong apa, jahat terhadap ini. Ya. Disebutkanlah sebagai salaf. Inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum. Terkadang kita ini senyum di hadapan sebagian orang padahal hati kita nek. Hati kita tak apa? Melaknat mereka. Kenapa? Ini dalam rangka apa namanya? mencegah kemudaratan. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan bab ita'u syair. Bab memberi kepada penyair. Zaman dulu orang kalau minta-minta itu dengan menyebutkan syair-syair. Syair-syair pujian dulu. Kalau kamu enggak sih akan mengeluarkan syair-syair. Syair-syair apa? Celaan. Dalam rangka seorang misalnya supaya mulut orang tadi tidak mencela agama, barang sedikit dari harta enggak apa-apa. Ini kalau seperti itu. Kan ada orang yang terkenal orangnya jahat banget. Omongannya kotor banget. Kalau enggak dikasih, jangan mambrah-mambrah ngomongnya kemana-mana. Mabah mencela agama, dah orang seperti ini, kasih. Walaupun ibaratnya ya, tidak terlalu banyak. Ya, daripada dia ngomong sesuatu yang mengakibatkan dia kufur karena dia mencela agama, ya lebih baik kita kasih barang 1.000 dari 1.000. Ini juga ya kalau kemungkinan seperti itu, ya kan ada orang jenis orang tertentu yang seperti itu, ya sudah. Fa ingkarat ihdal wafsadataini haraman wal ukhra makruha qudimal makruh alal haram. Kalau di sana ada dua mafsadah, yang satu haram, yang satu makruh, maka dahulukan yang makruh daripada yang haram. Fa yuqaddam al-aklu minal mushtabah alal haramin kharis. Didahulukan makan sesuatu yang masih syubhat, masih belum jelas hukumnya, ketimbang yang jelas-jelas haram hukumnya. Paham ya? Di hadapan kamu ada dua daging, ini daging babi, satu daging buaya. Kalau babi jelas, buaya masih samar. Itu haram. Kalau babi kan jelas banget penyebutannya dalam Al-Quran kan, lahma khinzir, ya kan? Udah, makan daging buaya lebih ringan daripada makan daging babi. Nah. Wa kadzalika yuqaddam sa'irul makruhat al-muharramat. Demikian pula didahulukan melakukan yang makruh ketimbang yang haram. Wa in kanat al-mafsadatani haramain. Kalau kedua kejelekan sama-sama haram hukumnya, quddima akhaffahuma tahriman. Didahulukan yang lebih ringan keharamannya. Didahulukan yang lebih ringan keharamannya. Jadi misalnya sama-sama haram antara daging babi dengan misalnya ada buah di kebun milik orang. Kumpulah persekali gak ada makanan kecuali daging babi sama ya misalnya buah punya orang, lebih ringan makan buah ya orang. Kenapa? Karena buah hukum asalnya halal, hukum asalnya ya. Tidak bolehnya karena ini punya orang lain. Nah, ada pun babi, entah punya kamu, entah punya orang lain, entah itu bangkai atau enggak bangkai, haram sudah. Dahulukan yang tadi makan buah punya orang daripada makan apa? Daging babi. Wa kadza idza kanata makruhataini qudima ahwaluhuma. Demikian pula kalau sama-sama makruh maka didahulukan yang teringan. Wa maratibul muharramat wal makruhat bisyawar wal kibar tastad'i bastan katsiran la yumkinuni dhabtuha. Dan tingkatan haram dan makruh kecil dan besarnya menuntut adanya penjelasan yang panjang. Yang tentu tidak mungkin bagi saya di sini untuk menyebutkannya karena di sini sifatnya hanya menyebutkan kaidah dan beberapa contoh yang ringan. Kalau ini butuh berjilid-jilid nanti, butuh yang besar. Baik, insyaallah kita nanti lanjutkan ba'da salatil maghrib. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimahullah, tadi kita telah menyebutkan bahwa kalau kita dihadapkan oleh dua perkara yang sama-sama jelek, yang kita terpaksa harus melakukan salah satu dari dua jelek tadi, maka lakukan yang kejelekannya lebih ringan. Lakukan kejelekannya lebih ringan. Kalau misalnya kamu dikejar oleh sapi gila yang akan mencelakakan kamu, antara kamu terseruduk dan membahayakan nyawa kamu dengan kamu misalnya membunuh ya sapi gila tadi, sementara sapi gila tadi milik orang lain, kan lebih ringan dengan kamu membunuh sapi tadi ketimbang kamu terseruduk yang kamu terancam nyawanya. Tapi kalau kamu masih bisa menghindar dengan cara yang termudah, itu yang dilakukan. Misalnya kamu dikejar oleh sapi gila, kemudian kamu bisa lari naik pohon misalnya. Misalnya, atau menyelinap di kamar atau di gang sempit yang sapi gila tadi tidak bisa mengejar kamu, maka itu yang kamu lakukan. Namun kalau memang terpaksa ya daripada kamu ya celaka, maka lebih ringan ya, lebih ringan kamu membunuh sapi tadi. Karena ini sifatnya daf'us sa'il, mencegah diri dari serangan yang menyerang ya. Terus bagaimana kalau sapi tadi saya mati, apa kamu didenda? Tidak. Ini dalam rangka daf'us sa'il ya, membela diri dari orang yang akan mencelakakan kamu. Namun akan berbeda kalau kamu, kalau tadi kan kamu merusak barang orang lain karena barang itu akan mencelakakan kamu. Terus yang kedua, kalau kamu merusak barang orang dalam rangka mencegah madharat dari kamu, maka yang seperti ini kamu mengganti. Misalnya kamu lapar banget, mungkin makanan lain ada tapi jauh, kamu kepengen mentok punya tangga, sudah kamu sembeli, tapi kamu mengganti rugi. Karena itu mentok tetangga dalam rangka menghilangkan kelaparan yang ada pada kamu, kamu mengganti rugi. Beda dengan kalau ada jago apa gila kemudian nyerang kamu, kamu tendang sampai mati, kamu tidak mengganti. Paham ya? Jadi kalau misalnya jago itu menyerang kamu kemudian kamu lawan dengan kemampuan tendangnya kemudian mati jago itu, kamu tidak menanggung. Karena kalau mau lapar, kamu lapar, ya. Sehingga kamu nangkap jago orang lain, kemudian kamu menyembelih, kamu harus mengganti. Beda nggak? Kalau tadi kan kamu dalam rangka mencegah serangan dari jago. Nah, yang ini yang kedua, dalam rangka mencegah kelaparan ada dalam perut kamu, sehingga kamu nangkap ayamnya orang. Ya seperti ini mengganti rugi. Jadi kita masuk pada syair berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Amin qawaid syariati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dan di antara kaidah syariat ini syarat Islam adalah at-taysir, adanya kemudahan fi kulli amrin pada semua perkara, nabahu ta'sir yang kemasukan, kedatangan kesulitan. Setiap perkara yang kedatangan kesulitan, maka syariat memberikan kemudahan. Atau kalau mau diringkas, kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit, semakin datang kemudahan. Seperti itu. Dan ini salah satu dari ciri syariat Islam. Dan salah satu dari mahasin, keindahan dari indahnya Islam ini. Jadi, ketika hamba dituntut untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian adanya ketidakmampuan, baik secara total atau sebagian, maka syariat memberikan kemudahan. Kamu misalnya punya pabrik genteng di Sumbyu, kamu ingin menjual genteng kamu di Papua. Cukup kamu membawa satu saja sampel, contoh. Kalau itu semodel ya, kalau modelnya ada 10 ya 10 model misalnya. Lo bawa atau kamu kirimkan fotonya, ini loh. Ya, genteng yang saya jual ini, modelnya ini, ukurannya sekian, ketebalan sekian, kemerahan sekian, misalnya kan, kemerahan macam-macam, ya. Kematangannya sekian, persen. Boleh seperti itu. Itu namanya al-bay'u bil misal. Menjual dengan menyebutkan sampelnya. Kamu misalnya ingin menjual misalnya pakaian dalam sak kontainer ada 10 karung besar. Masing-masing karung ada size, ada ukurannya dan modelnya tersendiri. Apa semua karung tadi dibuka kemudian digelar semuanya atau cukup ambil satu karung ini sampelnya, contohnya yang ini, seperti karena masing-masing karung punya model sendiri. Boleh seperti itu. Itu namanya al-bay'u bil misal, menjual dengan menyebutkan sampelnya. Nanti kalau tidak sesuai dengan sampelnya atau sampelnya ya boleh komplain. Boleh ditukar. Kenapa? Kalau itu dibuka semuanya lah, untuk nata kembali mungkin butuh waktu 3 hari 4 hari, sak kontainer atau sak kapal ya. Di apa namanya tata ulang lama sekali, masyaqqah yang seperti itu kesulitan. Maka silakan dengan menyebutkan sampelnya atau sampelnya boleh. Juga ini contoh. Seorang ketika dia tidak mampu untuk membayar zakat fitrah misalnya kepada semua dan dia mempunyainya sebagian. Dia misalnya punya istri satu, anak tiga. Jadi jumlah punya 4 sama dia 5. Datang Idul Fitri, zakatnya harusnya misalnya 3 kilo kali 5, 15 kilo. Kamu gak punya apapun, gak punya beras, gak punya bahan makanan, gak punya duit untuk beli. membeli ya bahan makanan untuk zakat, maka kamu tidak wajib zakat. Tapi kalau punyanya 10 kilo misalnya, kamu wajib mengeluarkan zakat sebagian, yang sebagian dimaafkan. 3 kilo kali 3, 9 kilo, 1 kilo untuk kamu makan, yang 2 orang tidak dizakati, enggak apa-apa. Karena mempunyainya itu. Bagaimana kalau ada orang ingin zakat fitrah, enggak punya apa-apa? Duit enggak punya, bahan makanan enggak punya. Sampai sholat id terlaksana, selesai, enggak punya apa-apa. Pulang-pulang, di depan rumah ada orang yang nunggu. Masih uang 2 juta. Untuk beli beras sampai 15 kilo bisa enggak 2 juta? Gampang. Apa dia harus beli beras dan mengeluarkan zakat karena sekarang dia punya 2 juta? Jawabannya tidak, karena waktunya sudah lewat. Waktu sudah lewat. Paham ya? Jadi kalau ada orang enggak punya apapun, enggak punya uang, enggak punya bahan makan untuk zakat fitrah, sampai sholat id selesai, kemudian di siang hari kok ada orang ngasih sedekahan, ngasih fitrahan 2 juta. Apa dia harus beli beras untuk zakat? Tidak, karena waktunya sudah lewat. Sama dengan orang yang dia tawaf di Ka'bah. Disyariatkan pada putaran pertama, kedua, dan ketiga untuk lari-lari kecil. Namanya ramal atau ramlu. Pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, dia gak bisa lari karena padat banget. Padat sekali. Menyemut. Ketika putaran kelima, lengang. Sepi. Untuk lari bisa. Apakah kamu lari putaran kelima, keenam, ketujuh? Jawabannya tidak, karena sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Tapi beda dengan kamu ketiduran, ya kemudian ya bangun-bangun, ya, bangun tidur malam, bangun-bangun jam 7. Sudah lewat belum waktu subuh? Jam 7 pagi loh, matahari udah tersenyum, kamu baru bangun. Kamu wajib salat subuh enggak? Wajib. Karena ini waktu bagi orang yang lupa atau yang tertidur adalah ketika ingat atau ketika bangun, itu waktunya memang. Ya. Rasulullah alaihi as-salatu wassalam sabda, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." La kafarata illa dhalik. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tertidur atau terlupa dari satu salat, maka hendaklah dia salat ketika dia terbangun atau ketika dia teringat, tidak ada kafarat kecuali itu saja. Jadi waktunya itu ya ketika dia bangun atau waktunya ketika dia ingat, seperti itu. Karena sudah lewat waktunya, alhamdulillah bebas saya enggak salat subuh. Jangan. Pernah Nabi dan para sahabat dalam perjalanan. Mereka waktu itu letih sekali. Di akhir malam mereka istirahat. Sahabat Bilal siap untuk melek, siap untuk menjaga ronda. Nanti datang waktu subuh, dia akan banguni. Maka Rasul dan para sahabat pun tertidur atau tidur. Sahabat Bilal pun gak kuat nahan ngantuk pun ikut tertidur. Padahal dia siap jaga, ternyata dia gak kuat nahan apa kantuknya. Bangun-bangun, sudah terbit matahari. Rasul yang pertama dibangun. Ketika bangun dan matahari sudah terbit, ya, Rasul menyuruh sahabat untuk berpindah dari tempat itu karena tempat itu dihadiri oleh setan yang menjadikan mereka terlambat salat subuh, kan? Kemudian ada adzan dan ada salat kemudian subuh, kemudian iqamat, kemudian salat subuh. Mungkin ini adzan yang mungkin baru pertama kita dengar adzan subuh setelah apa? Terbit matahari. Tapi itu kondisinya kan mungkin di padang pasir atau di tempat seperti itu. Kalau di kampung kamu seperti itu jam 7 pagi adzan, nah, jadi problem enggak? Masalah ada apa ini kok? Masjid Al-Furqan adzan jam 7 pagi. Ternyata semua santri dan pengurusnya tertidur. Semua misalnya bangun-bangun jam 7. Monggo adzan tapi jangan pakai speaker lah. Ya kan? Kan enggak harus pakai speaker kan? Ya, sebayang anu yang dengar situ aja, karena orang yang sholat itu di situ aja. Kamu bukan sedang manggil orang untuk sholat kan, hanya yang di situ kan jumlah orangnya kan bisa dilokalisir cuma di situ, nggak usah pakai speaker. Misal ini misal terjadi kan, semua pengurus antri semuanya ya karena mungkin malam ya capek sekali ya, habis misalnya diskusi atau apa, bangun-bangun jam 7 pagi. Semuanya terlambat. Udah gak usah pakai speaker adanya. Adzan cukup di lokalan saja. Karena mereka udah pada sholat. Pakai speaker kan wajah orang sholat. Sholat apa ini? Ya, sholat duha atau sholat apa? Ya kan? Tetap adzan tapi di situ saja. Sekiranya situ. Karena apa kalau kamu sampai adzan gak suka, madorat gak kira-kira? Akan timbul fitnah. Ini agama baru ini, ada sholat subuh jam 7 misalnya, padahal gak seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ikhwati billah masyirah muslimin rahimakumullah. Jadi termasuk kaidah syariat adalah al-masyakotu tajribu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Wadhalika anna syar'a mabnahu ala ra'fati wa rahmati wa tasyil. Yang demikian ini karena syariat itu dibangun di atas kasih sayang, belas kasihan dan kemudahan. Kasih sayang dari Allah dan kemudahan dari Allah. Umat ini umat yang luar biasa sudah. Umat yang datang terakhir tapi paling cepat masuk dalam surga. Umatnya sedikit ngamalnya tapi derajatnya tinggi dibanding umat yang lainnya, itu umat Islam ini. Syukur kita menjadi umat Nabi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah tidaklah menjadikan untuk kalian dalam agama ini satu kesulitan pun. Jadi agama datang bukan ingin mempersulit, bahkan ingin mempermudah. Fa innal umura naw'an. Perkara itu ada dua macam kata Syekh As'adi. Naw'un la yutiquhul ibad. Perintah itu ada dua macam. Ada perintah yang tidak mungkin hamba itu bisa melakukannya. Fahada la yukallifuhumullahu bihi. Maka ini tidak akan mungkin hamba diperintahkan untuk melakukannya. Misalnya apa? Hamba disuruh ya menjatuhkan dirinya dari pucuk gunung ke dasar jurang. Mungkin dia perintah seperti itu. Ini perintahnya gak mungkin hamba bisa melakukannya. Atau hamba disuruh masuk ke dalam sumur yang dalam, yang situ banyak ularnya. Apa mungkin? Hamba diperintah oleh syariat untuk seperti itu tidak mungkin. Wasan yang kedua, yutiqunahu. Ada perintah atau perkara yang memang hamba mampu. Waqtadat hikmatuhu amrohum bihi. Dan hikmah dari Allah menuntut mereka untuk memerintahkan, menuntutnya untuk memerintahkan mereka agar melakukannya. Fa'amarohum bihi. Maka Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Kayak sholat, itu mampu. Gak mungkin gak mampu. Kayak misalnya wudu, itu mampu. Kalau ada kamu, anu, maaf ya saya gak, saya belum mampu untuk sholat. Tuh. Apa yang gak mampu? Ya. Apa yang gak mampu? Kamu sakit, sekarat kamu, Ya enggak punya organ tubuh, punya kok. Bukan enggak mampu, enggak mau. Enggak ada tekad, enggak ada niatan. Enggak mungkin enggak mampu. Enggak mungkin orang enggak mampu sholat, itu enggak mungkin. Mesti mampu. Ketika ada orang alasan saya enggak mampu. Apa alasannya? Ya maksudnya enggak mampu. Bukan enggak mampu, enggak mau itu seperti itu. Enggak ada tekad. Sama seperti sebagian orang mengatakan, "Oh, saya maaf belum bisa meninggalkan minum khamar." Loh. Siapa yang mengatakan enggak mampu? Yang namanya meninggalkan itu beda dengan melakukan. Kalau melakukan mungkin ada ketidakmampuan karena sakit. Meninggalkan itu paling gampangnya perkara saja. Dulu saja kamu enggak bisa minum khamar. Kemudian kamu bisa minum khamar. Kok kamu sekarang mengatakan saya enggak bisa meninggalkan khamar? Dusta kamu. Apa kamu kalau enggak minum khamar kemudian mulut kamu jadi meledak? Tidak kan? Oh, kecut saya. Ah, kecut itu gampang. Ya. Kecut itu apa? Gampang. Ini kan saat ini dengan manisan. Oh, saya enggak semangat loyo. Ya. Kalau saya enggak minum khamar. Kalau itu alasannya. Itu gampang saja. Untuk semangat dan tidak loyo. Ya, apa harus khamar? Minum vitamin, minum madu, minum makanan yang bergizi. Apa enggak sebabnya? Apa harus khamar sehingga kamu tubuhnya jadi sehat dan kuat beraktivitas? Tidak. Jadi perkara-perkara yang hamba tidak mampu, tidak mungkin bisa melakukannya, enggak akan mungkin syarat memerintahkannya. Enggak akan mungkin syarat nyuruh hambanya untuk terjun dari pucuk gunung ke dasar jurang. Itu enggak mungkin. Yang kedua, ada perkara-perkara yang memang hamba itu mampu. Dan hikmah dari Allah menuntut untuk memerintahkan mereka, maka Allah pun perintah. Wa ma hada, namun sudah seperti ini. Idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun 'usrun. Jika terjadi pada mereka ketika melakukan perintah tadi ada kesulitan dan keberatan, fala budda ayyaqa at-takhfifihi, maka pasti la budda pasti ayyaqa akan terjadi at-takhfifu fihi, adanya keringanan di dalamnya. Kamu misalnya sholat di atas kapal enggak bisa berdiri karena guncangannya keras, ya, dengan duduk. Kamu mau wudu kemudian enggak ada air atau ada air tapi kamu enggak bisa menggunakannya karena sakit, maka boleh untuk kamu tayang. Seperti itu. Ada faedah cuma lewat saja. Kalau ada seorang dia mencari air enggak ada. Sementara ada waktu sholat sudah datang dia ingin wudu enggak ada air. Maka dia tayamum. Namun setelah dia selesai sholat diberi ya Allah di bawah kolong apa namanya ranjang ada seember air. Lupa saya. Maka dia harus mengulangi sholatnya, harus wudu dan mengulangi sholatnya. Karena air itu ada sebenarnya, sebenarnya karena dilupa. Dia apa? Lupa. Sebagaimana orang, kan dia boleh menggunakan oleh tayamum kalau enggak ada air. Sementara ada air, karena hanya lupa saja, maka tetap dia ulangi. Misalnya, seorang dia sholat dalam keadaan, dia itu belum mandi dari janabah. Ingat-ingat selesai sholat. Maka dia harus ulangi sholatnya. Dan mandi lebih dahulu baru dia sholat. Ya, sholat. Kenapa? Mandi janabah adalah wajib. Lupa kayak tadi, dia enggak dosa. Namun karena dia sekarang ingat, dia harus ulangi. Kan? Ketika dia lupa, ya Allah tidak mencatat sebagai dosa. Namun ketika sekarang dia ingat, sementara mandi junub itu adalah syarat sahnya sholat, harus kamu lakukan. Nggak lakukan, nggak sah sholat kamu. Yang namanya persyaratan itu satu yang harus Jadi harus ada. Jadi kalau ada kesulitan dalam melakukannya, maka syariat akan memberikan keringanan. Misalnya, seorang yang dia kesulitan untuk puasa karena safar, puasa Ramadan karena safar, maka dia boleh untuk tidak puasa. Di mana masyaqqah kesulitan secara umum yang dimaksud adalah yang tidak tertanggungkan atau kesulitan yang sangat. Jadi kalau kesulitan yang memang itu sebuah konsekuensi dari ibadah, ya memang harus dilalui. Misalnya, saya kalau sholat capek, berarti kalau gak sholat boleh gak? Ya sholatnya capek. Misalnya kalau puasa lapar, berarti masa kok kesulitan, berarti saya gak puasa gak apa-apa. Ya namanya puasa ya lapar. Tapi kalau laparnya sampai tingkatan kamu kejang-kejang, monggo buka puasa. Atau kamu kerepotan dan merepotin orang lain, buka saja. Dulu pernah Nabi alaihi salatu wasalam dalam perjalanan dengan para sahabat. Waktu itu ada seorang yang dikerumuni oleh sahabat-sahabatnya, sambil ada yang memapahnya dan mengerumuninya, mayungi. Kata Nabi, siapa orang itu? Atau ya ada apa? Kata mereka, ya Rasul, dia sedang berpuasa. Rasul mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar, bukan termasuk kebajikan seorang dia puasa dalam pepergian. Yang dimaksud dengan hadis ini, kalau tingkatannya seperti itu, kalau kesulitannya seperti itu, sampai dia kerepotan dan kerepotkan orang lain, dah buka saja. Jadi kalau dia mampu puasa dan tidak repot banget dan enggak kerepotkan, maka boleh puasa, boleh tidak. Dulu dalam perjalanan para sahabat dengan Nabi alaihi salatu wasalam, ada dari mereka yang berpuasa, ada dari mereka yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa. Yang tidak puasa tidak mencela yang puasa, berarti menunjukkan boleh. Tapi kalau tingkatannya sampai kayak tadi, kesulitannya sampai dia merepotkan dan merepotkan orang lain, ya sudah dibuka saja. Atau misalnya perjalanan untuk perang melawan musuh. Musuh sudah dekat, tinggal mungkin 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo. Kalau kamu puasa, kamu akan lemes menghadapi musuh karena butuh apa ada ya makanan yang cukup ketika menghadapi musuh. Maka kamu harus berbuka di sini. Kalau kamu lanjutkan puasanya kemudian kamu kalah dengan musyrikin, kekalahan akan dirasakan semuanya. Puasanya hanya kamu yang rasakan. Tapi kalau kamu berbuka, ya kemudian kamu kuat dan menang untuk maslahat apa? Umat. Dahulukan maslahat yang umum daripada maslahat pribadi. Lakukan yang maslahatnya lebih luas ketimbang yang maslahatnya terbatas. Seperti itu. Jadi yang namanya kesulitan, ya kesulitan yang sangat atau yang tidak tertanggungkan, itu dimaksud. Adapun kesulitan kayak misalnya, saya kalau sholat itu saya letih. Ya, namanya sholat ya letih. Kalau saya puasa Ramadan saya lapar, haus. Namanya puasa ya lapar dan haus, itu sudah mesti. Tapi kalau lapar dan hausnya sampai tingkatan ya tadi kejang-kejang, ya sekarang silahkan berbuka. Dan itu. Adapun kalau tidak, enggak apa-apa. Orang safar bepergian boleh puasa, boleh tidak. Pernah Nabi dengan para sahabat melakukan safar pada musim panas yang luar biasa teriknya. Ketika mereka singgah di suatu tempat, sebagian sahabat yang puasa mereka pada ambruk. Sedangkan yang tidak puasa bisa membuat tenda, bisa membantu yang saudaranya, bisa memberi minum ternak, ya, atau pengendaraan mereka. Rasul mengatakan, "Dhahabal muftirunal yawma bil ajri." Hari ini orang yang tidak puasa mereka pergi membawa pahala. Yang tetap puasa enggak bisa apa-apa. Ambruk. Sedangkan yang tidak puasa, mereka bisa membantu temannya, bisa membuat tenda, bisa memberi minum kendaraannya. Jadi mereka itu punya nilai plus malah. Wa taisiru, dan kemudahan itu imma bi isqatihi kullihi, ada kalanya dengan menggugurkan kewajiban secara total. Orang dalam keadaan koma, kemudian apa tetap wajib sholat bagi orang seperti itu? Orang menggunakan koma, apa tetap dia wajib puasa? Gugur kewajiban dari orang seperti itu. Atau takhfifu wa tasyili. Atau diringankan atau dimudahkan. Yang tadinya 4 jadi 2. Misalnya ketika safar, sholat. Ya, yang 4 dikosor jadi 2. Wa yadkhulu fi hadzal qa'idah anwa'un min fiqh, dan masuk dalam kaidah ini beragam dari fikih. Banyak sekali contoh, ini hanya sebagian saja. Minha fil ibadat, contohnya dalam masa ibadah. At-tayammumu 'inda masyaqqati isti'malil ma'. Bertayamum ketika kesulitan menggunakan air. Kamu sakit, kalau kamu menggunakan air untuk wudu, sakitnya akan parah atau sembuhnya akan lambat. Monggo kamu tayamum. Ala hasabi tafasilihi fi kutubil fiqih, sesuai dengan perinciannya pada kitab-kitab fiqih. Wal qu'udu bis salati 'inda masyaqqatil qiyam fil fardhi wa fil nafli mutlaqan. Demikian pula duduk pada salat wajib ketika sulit untuk berdiri, maka fadhal, silakan. Karena berdiri dalam salat wajib itu harus aslinya, karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian menghadap Allah dengan khusyuk. Namun ketika kamu sakit atau ada kesulitan, enggak apa-apa kamu dengan duduk. Rasul mengatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambi." Salatlah kamu dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka kamu salat di atas salah satu lambung. Jam, ya. Jambun itu lambung, sisi lambung. Adapun salat sunnah, baik kamu sehat atau sakit, boleh dengan duduk. Walaupun pahalanya separuh daripada kalau salat dengan berdiri. Salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Salat orang yang duduk, pahalanya separuh. An-nisfu itu separuh dari salatnya orang yang berdiri. Bagaimana kalau kamu salat, salat jamaah, tiba-tiba ada gempa dahsyat, kemudian masjid terdengar keretak, ya, terletak mau ambruk. Boleh enggak kamu batalkan salatnya, bubar, atau kamu bertahan? Tawakal ala Allah. Bubar, kamu selamatkan nyawa kamu. Ya, selamatkan nyawa kamu. Kamu bubar. Ya. Nanti kamu sholat di tempat yang apa? Ya, tempat yang mana? Ada peristiwa menimpa ikhwana pada tahun 97 kalau tidak salah, waktu itu di Mina. Jadi waktu itu sholat duhur di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, berarti hari Tarwiyah. Pas waktu duhur mereka sudah di masjid. Sudah mereka sudah pada berdiri mau sholat. Tiba-tiba aparat kepolisian menyuruh untuk keluar. Keluar, keluar semua, keluar semua. Setelah keluar, subhanallah, ternyata ya, api itu sudah menyambar-nyambar tenda-tenda. Waktu itu tenda-tenda masih pakai kain, belum fiber seperti sekarang. Dengan cepatnya, dua suara ledakan-ledakan, apa namanya, gas itu luar biasa, mengerikan. terbakar dengan cepatnya. Lari semua sudah. Sampai para aparat pun mereka lari. Aspal itu kayak rasanya kayak keluar api. Di mana-mana itu api sudah. Pas siang, duhur, angin berhembus, panas sekali, kemudian apa? Tendanya tenda apa? Tenda kain waktu itu. Luar biasa. Dengan cepatnya. Waktu itu sebagian jamaah ingin masuk ke nafak, ke apa namanya? Apa? Terowongan, cegah oleh apa? Aparat. Karena kalau masuk ke terowongan, kemudian kejebak juga, kena asap, berbahaya lagi. Lebih baik di ruang apa terbuka. Orang pada naik gunung dengan kaki yang terseok-seok. Ya subhanallah, ketika mereka di atas gunung, ya, tempat yang tinggi, ternyata api juga merambat. Kan rumput-rumputnya kan kering. Sebagian tabakal sudah, mungkin disinilah akhir hidupnya. Jadi Allah selamatkan. Ya, itu kalau salah kejadian tahun 97. Di Mina. Jadi Mina terjadi kebakaran dahsyat ketika tanggal 8 Hijriah hari Tarwiyah. Mereka sudah mau takbir di salat duhur, sudah kumpul semua. Ternyata aparat di luar dengan suara meledak luar-luar. Setelah keluar ternyata itu api berkobar dengan ya dengan cepatnya. Walaupun ada upaya penanganan seperti helikopter, pesawat yang apa menyiramkan air, demikian pula mobil-mobil tangki, tapi itu sudah apa namanya lebih cepat lalapan api, melalap apa namanya, ya tenda-tenda kain waktu itu di Mina. Taib. Wa qasara salati bisawa, dan mengqasar salat dalam safar. Qasar itu meringkas yang empat jadi dua. Wal jam'u baina salatain, dan menjama' antara dua salat. Ketika safar juga. Wa nabi dzalika min rukhsis safar wa nabiya, dan yang lain-lainnya dari rukhsah keringanan ketika safar dan semisalnya. Wa min at-takhfifati aidan, dan di antara keringanan juga a'dalul jum'ah wal jama'ah. Udur-udur untuk mendatangi jumatan atau jamaah. Udurnya banyak banget. Kamu dikejar-kejar oleh orang yang akan membunuh kamu di hari Jumat, padahal waktu Jumat sudah datang. Kalau kamu berhenti, mati kamu. Atau celaka kamu. Sudah, kamu gak Jumat. Salat sambil lari. Paham ya? Kamu misalnya ada orang ngejar-ngejar kamu, kan bunuh kamu. Orang ngejar kamu gak ngerti kalau kamu di balik tembok. Temboknya semua segini. Waktu sholat datang. Orangnya di situ, sitar itu, terus kamu di belakangnya. Kalau kamu berdiri, kamu akan kelihatan. Kamu sholat dengan duduk. Walaupun kamu sehat walafiat. Sholat dengan apa? Duduk. Karena kalau sholat dengan berdiri, bahkan ketahuan kamu akan celaka. Maka di sini udzur untuk ya saat ingin pergi. Udzur untuk jumatan misalnya karena hujan deras, lumpur, ya atau misalnya dokter piket rumah sakit besar misalnya itu harus ada di situ dokter piket. Bisa jadi ada pasien yang butuh penanganan apa darurat atau misalnya operator. Misalnya kayak telekomunikasi. Misalnya di kantor itu ada 50, ya mungkin 25 lah sholat jemaat yang 25 terjaga. Kan ini operator telekomunikasi yang kalau ini bubar semuanya kacau sudah, ya. Atau misalnya petugas lalu lintas. Tentu mereka punya tim yang sekian jumlahnya, sebagian jamaah, jemaatan sebagian tidak. Karena ini hajat umum, harus ada yang tetap berjaga. Ini uzur. Paham ya? Ini termasuk. Demikian pula orang yang diare berat. Paham ya? Dia diare berat. Ya, dalam hitungan ya sejam mungkin sampai 30 kali dia buang air. Yang lain datang jumatan repot sekali. Dah, uzur. Diare berat termasuk uzur untuk tidak jumatan. Demikian pula tidak udzur untuk tidak jamaah. Karena memang diare berat tadi. Tapi ada yang salah paham. Ada sebagian orang, dia pengantin baru selama seminggu enggak mau apa? Jamaah. Katanya apa? Kan orang kalau dia baru nikah, dia tetap tinggal di sisi istrinya yang masih gadis selama seminggu. Wah, itu keliru seamu dalam memahami hadis. Maksudnya kalau kamu itu sudah punya istri, kemudian kamu menikah lagi, ah, istri yang kedua ini gadis atau janda. Kalau gadis kamu ya dengan dia selama seminggu, setelah itu baru dibagi. Kalau itu janda itu 3 hari. Itu maksudnya bukan seminggu di rumah terus nggak keluar-keluar, nggak jamaah. Itu keliru pemahamannya, apa keliru, paham ya? Wa ta'jilu zakat, dan boleh mensegerakan zakat. Wadah yang mensegerakan zakat, misalnya sehari 2 hari sebelum Id, boleh disegerakan zakatnya. Wa takhfifat fil ibadat, dan keringanan-keringanan ibadah. Ya banyaklah keringanan dalam ibadah, mau wudu, mau sholat, mau apa, banyak. Misalnya kamu wudu, kemudian tangan kamu apa namanya dibalut sama apa pembalut karena retak, cukup diusap misalnya, cukup diusap bagian balutan tadi. Kemudian orang kalau pakai khuf, sepatu atau sendal yang sampai menutup mata kaki, dia dimasukkannya dalam keadaan bersih, boleh dia ketika wudu tidak melepas sepatunya, cukup diusap bagian atasnya. Kalau isya datang nanti adzan, nanti lanjutkan dikit. Saya masuk isya. Jadi belum. Itu contoh keringanan dalam ibadah, contohnya kayak tadi. Wal muamalah, dalam muamalah misalnya. Keringanan dalam muamalah. Jual beli misalnya. Boleh seorang dia order barang. Barangnya belum ada, jadi udah bayar dulu. Ini saya datang ke tukang kayu, saya pesan ada 5 meja pingpong ini 10 juta. Seperti ini kayunya, tentunya seperti ini. Boleh. Seperti itu boleh. Demikian pula misalnya orang menjual rumah, dia bersyarat. Saya jual rumah ini dengan syarat saya nempati dulu seminggu sambil nyari kontrakan. Boleh. Atau orang ingin jual motor, ingin beli motor, saya mau beli motor kamu, tapi saya coba dulu motor ini setengah hari, kalau cocok tak beli, kalau tidak tak kembalikan. Boleh. Ini kan keringanan dalam apa? Muamalah kan? Keringanan dalam apa? Muamalah. Wal munakahat, dan masalah munakahat, pernikahan. Boleh seorang laki-laki yang akan melamar seorang wanita untuk nazar, melihat wajah dan telapak tangan. Dalam keadaan tidak seperti itu ya jangan. Ini diberi keringanan kan? Diberi keringanan. Tapi itu cukup wajah dan telapak tangannya. Adapun pendapat yang mengatakan boleh melihat semuanya saat dalam-dalamnya, ini pendapat yang tidak benar. Memang hadisnya fa in istata'a ayang dura ila ma yad'u ila nikah ya falyafal. Kalau dia mampu untuk melihat sesuatu dari wanita tadi yang mendorong dia untuk menikahinya, lakukan. Namun itu tentu bukan kemudian mutlak begitu saja. Wajah itu sudah mewakili kesantikan, tangan mewakili kecekatan. Orang dikatakan cantik bukan, kalau lihat kaki, cantik banget ya kakinya, kan tidak. Cantik kan wajah kan. Kan itu. Jadi cantik itu wajah cukup ya, terwakili dengan wajah ini. Orang enggak akan mungkin mengatakan, cantik banget kakinya loh. Kayaknya enggak mungkin ya kan. Gitu ya. Adzan. Baik, habis adzan lanjut. Jadi keringanan itu banyak, dalam banyak hal, baik dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah muamalah, hubungan dan interaksi seperti jual beli misalnya, ada keringanan-keringanan. Misalnya dalam jual beli tidak harus adanya ijab dan kabul. Yang penting harus ada saling keridhaan. Kamu kalau beli barang tidak harus mengatakan, ini gelas kamu saya beli ya, 1.000. Kemudian menjelaskan, iya saya terima. Tidak harus seperti itu. Jadi pendapat yang mengharuskan adanya ijab dan kabul dalam jual beli ini pendapat yang lemah dan menyulitkan. Yang jelas harus adanya saling keriduan, karena Allah mengatakan illa antakuna antijaratin antarodin minkum, kecuali harta tadi didapat dengan cara perniagaan yang didasari oleh saling keriduan diantara kalian. Andai kata kamu masuk ke minimarket misalnya, ngambil barang, masukkan keranjang, bawa di depan kasir, kemudian kasir ngitung, kemudian kamu bayar tanpa berucap sedikit pun kata-kata, sah. Ya, sah. Bahkan maaf saja. Kalau ada misalnya orang naruh gorengan, tertulis 1A misalnya 1.000, taruh di situ uangnya, taruh di kotakan, sah-sah saja. Ya kan? Berarti kamu ngambil 1 yang bayar 1.000 di situ. Atau kamu beli misalnya teh manis, teh hangat atau misalnya teh hangat ya, teh misalnya atau kopi, kan kadang di apa, pelabuhan, di bandara atau di stasiun atau di apa, kan ada apa yang jual gitu pakai masukkan uang kan, tinggal pencet masukkan uang keluar nanti teh hangat misalnya, itu bentuk keriduan. Tapi kalau kamu bobol, ya nah itu jelas sekali itu. Kamu gak ngasih uang apapun, kemudian bobol supaya keluar itu teh hangatnya. Nah, ini jelas pemaksaan, ini jelas gak sah. Dalam muamalah juga misalnya, kamu punya padi sampai 10 hektar, udah kuning semua. Kamu jual masih di padinya, boleh. Asalkan sudah kuning dan sudah siap panen. Karena kalau panen segitu, wah, berat banget. Mungkin sampai setengah bulan belum rampung mungkin. Sementara ada orang yang punya alat untuk sehari, ya, dia bisa kemudian dia mau beli, ya, itu nggak apa-apa. Nah, wal munakah dalam pernikahan misalnya boleh seorang itu mewakilkan perwalian pada orang lain, ya. Walaupun walinya ada, dia boleh-boleh saja mewakilkan pada orang lain, ya, dalam perwalian itu. Asalkan yang diangkat jadi wali tadi orang yang memang muslim, ya kan. Kalau orang kafir gak boleh dia mewakili perwalian orang muslim, ya. Kemudian dia juga orang yang insyaallah khair, ya kan. Orang gak sholat kemudian diwakil kemudian dia perwalian, ya jangan. Wal jinayah dan kriminal, ada di sana keringanan-keringanan. Misalnya orang yang membunuh orang lain tanpa sengaja, misalnya didenda 100 anta. Tapi keluarga korban minta 5 anta saja, ya sah-sah saja. Mintanya cuma 5. Itu udah haknya ahli waris. Ya. Mintanya hanya 5 anta, ya sudah sah. Karena haknya misalnya 100 anta, kalau dia hanya minta 5, ya gak apa-apa. Atau dinego, ternyata keluarga korban mau mengurangi, ya gak apa-apa. Itu hak mereka kok. Wa min at-takhfifatil mutlaqah, dan di antara keringanan-keringanan sifatnya mutlak, furudul kifayat, fardu-fardu kifayah. Kewajiban yang manakala ada orang yang sudah melakukannya dan sudah dengan cukup, gugur kewajiban dari yang lain. Kayak adzan. Itu wajib. Tapi kalau sudah ada yang adzan, gugur kewajibannya dari yang lain. Apa semua orang harus adzan? Kan tidak. Sholat jenazah termasuk fardu kifayah. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnah yang ada pada fardu kifayah itu juga keringanan. Wal amal bil madnun, dan beramal dengan prasangka boleh, tapi prasangka yang kuat. Di masyaqqatil itila ala yakin, karena kesulitan untuk mengetahui secara yakin. Wallahu a'lam. Contohnya salat menghadap kiblat sekarang kita ini. Apa kamu bisa yakin 100%? Tidak. Kamu akan yakin kalau kamu di depan bangunan Ka'bah, sudah yakin. Kalau di sini baik kamu make ya apa namanya? Apa? Kompas, pakai Google apa map atau pakai apa, sama itu sifatnya masih apa? Don perakiraan. Akan yakin kalau Ka'bah di depan kamu, itu yang yakin. Berarti boleh kamu beramal dengan don prasangka, tapi yang sifatnya dominan. Ya kalau oh saya nyangkanya Ka'bah di sana, nah ini persangkaan yang enggak benar. Enggak ada orang sholat ada sana ke selatan, orang sini. Ini berarti prasangka yang apa? Jauh dari kebenaran. Kalau ngadep ke sana, walaupun taruhlah kok geser sekian derajat, enggak apa-apa. Orang enggak ngerti, lebih yakin, maka enggak perlu kemudian masjid kadang digonta-ganti, kadang garisnya ke sini, kadang ribut harus ke sini. Enggak perlu sudah. Dah. Ya nama itu pakai don masih kurang lebih ke sana. Itu saja. Ya kamu misalnya mau sholat di atas kendaraan, kamu gak ngerti arah kiblat yang pasti, tapi kemungkinan besar sana aja. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Ya. Jadi barakallahu fikum, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk diketahui secara yakin, maka boleh untuk di lakukan dengan don prasangka, tapi prasangka yang kuat. Kalau ada orang dia lari sambil bawa sorban, lari ke sana. Di sebelah sana ada orang teriak kemalingan sorban. Kemungkinan besar orang yang lari tadi yang nyuri apa? Sorban tersebut. Kalau enggak nyuri kan harus lari kayak gitu terengah-engah. Ya. Paham ya? Besar kemungkinan orang yang lari tadi lah yang mencuri apa? Orang mungkin enggak melihat, tapi ada qarinah, indikator. Ada indikasi yang mengarah kepada oh ini pencurinya. Disebutkan. Ada dua orang dituduh nyolong. Padahal salah satunya betul-betul nyolong, satunya bukan. Dibawa di hadapan hakim. Konon seperti itu. Kemudian sama hakim, ketika mereka biasa tenang itu, tiba-tiba hakim melempar apa namanya botol. Lempar di depan mereka. Berdua. Yang satu terkejut, yang satu tenang. Yang terkejut tadi disuruh keluar. Keluar, kamu bukan maling. Yang tenang tadi itu maling. Karena maling itu mentalnya itu biasanya apa? Mental baja. Waktu antemnya kayak apa, kadang gak nangis sih. Nah, kalau maling kemudian penakut, nanti kalau mau nyolong, dengar kesek-kesek ada tikus lewat, gak jadi nyolong dia. Amin ya? Hakim dari jeli. Itu contoh saja. Ada laki-laki dan perempuan masuk ke ruang sidang, yang perempuan nangis. Wah, nangis. Sebagian orang yang, oh berarti ini pemuda ini mendolimi wanita ini. Ternyata sebaliknya, berapa banyak orang nangis padahal dia yang dolim. Berapa banyak maling teriak, maling. Ternyata, ya perempuan yang mengatakan, wahai hakim, pemuda ini mendolimi saya, menuduh saya adalah ibunya, padahal saya tidak pernah melahirkan anak seperti ini. Sementara yang pemuda wahai hakim, betul-betul saya anaknya dia, tapi dia ngakui saya. Hakim enggak punya bukti di sini. Enggak ada surat, enggak ada apa namanya akte wala apa ya kan? Wis. Kamu enggak ngakui itu anak kamu, kami penguasa akan menikahkan kamu dengan pemuda ini, kami yang biayai semuanya. Semua biaya wali mahar kami biayai. Nangis perempuan itu, demi Allah ya hakim, tidak halal bagi saya untuk nikah dengan dia. Kata hakim, loh kenapa? Benar hakim, itu anak saya. Tapi saya enggak suka punya anak hitam kayak dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi nuruni ayahnya. Repot seperti ini ya kan? Baik. Apa ini? Ada pertanyaan? Baik. Afan, apakah laki-laki apakah laki-laki memakai minyak wangi khas wanita termasuk tasyabuh? Ya, sebaiknya laki-laki memakai wewangian laki-laki. Itu bedakannya gimana sih ya? Apa botolnya ada gambar bunganya gitu, perempuan? Jadi gini, untuk bedakannya, wewangian perempuan itu yang bagus itu yang warnanya tampak tapi baunya tidak semerbak. Itu yang bagus. Ya, lipstick apa-apa itu bukan untuk laki-laki, untuk perempuan. Termasuk. Dan bagusnya wewangian laki-laki yang tidak tampak tentunya tapi harum apa namanya? Baunya. Paham ya? Seperti itu. Adapun wallahu ta'ala alam, waktu itu pada tubuhnya sahabat Abdurrahman ibn Auf ada warna za'faron, minyak wangi yang za'faron ini biasa dipakai wanita. Mungkin karena terkena minyak wangi istrinya gitu loh. Ya, terkena minyak wangi istrinya sehingga membekas di tubuhnya. Wallahu alam, kalau dibilang tasyabuh saya enggak tahu. Laki-laki pakai minyak wangi perempuan misalnya. Minyak wangi khusus ya, itu kalau misalnya kayak ada jenis penghias wajah tertentu itu milik perempuan ya jangan. Ada pun selak, laki-laki boleh, perempuan boleh. Selak, snit atau yang lain. Apakah boleh menjamak sholat padahal dia belum memulai safarnya, masih di daerah yang ditinggal? Misal pada saat hari perpulangan santri, pulang ya. Setelah sholat duhur, mereka menjamak sholat asar. Ini banyak dilakukan oleh sebagian santri. Jamak itu lebih luas daripada qasar. Kalau qasar itu harus safar. Kalau jamak, enggak safar pun boleh. Jadi misalnya antum ingin jamak, boleh tapi tetap 4 rakaat. Jamak itu menggabungkan ya kan. Duhur dengan asar misalnya di waktu duhur, boleh tapi tetap 4 rakaat karena masih belum safar ya. Boleh saja karena mungkin nanti lah usah naik kendaraan repot ya kan, turunnya atau apanya. Silakan. Boleh tapi masih tetap 4 rakaat ya. Jamaknya boleh, qasarnya belum. Qasarnya meringkas. Tiap jadi 2 itu kalau sudah safar. Tapi kalau jamaknya boleh walaupun kamu belum safar. Nah, Rasulullah alaihi assalatu wassalam dulu pernah menjamak di Madinah. Tanpa safar, tanpa khauf, tanpa hujan. Agar tidak menyulitkan umatnya. Ya ini kadang-kadang. Sebenarnya kala-kala itu boleh. Misalnya antum habis bepergian capek sekali sampai rumah. Mau sampai ke rumah waktu maghrib. Mau keluar isya itu berat banget, capek sekali. Jamak dengan isya sekali ya. Tapi kalau sudah hampir rumah tetap apa? Jangan kosor, tapi sudah jamak kan? Gak apa-apa. Mohon Ustaz, apakah boleh kita membeli hewan dari hewan-hewan predator? Seperti burung, hantu, atau yang semisalnya? Burung hantu ini termasuk burung yang apa namanya, memangsa dengan cakarnya kan? Binatang yang apa namanya, binatang yang memangsa dengan taringnya atau cakarnya, kalau dikonsumsi jelas tidak boleh. Kalau dijual belikan, ada contoh untuk kucing, Rasulullah alaihi assalatu wassalam naha an thamanis sinaur. Rasul melarang dari menjual kucing. Kucing itu termasuk binatang predator kan? Memangsa, dia makan dengan memangsa dengan taringnya. Kalau predatornya kayak burung hantu, seperti tidak boleh. Kalau predatornya seperti ikan apa? Sana ya? Hah? Ikan sana ya? Terus apa lagi? Hiu predator. Gabus predator. Ya? Lele predator enggak? Boleh lah itu. Ya? Hiu. Boleh kamu beli hiu. Taruh di sini hiunya. Pinggir pondok ya kan untuk tontonan. Hiu misalnya. Atau cana. Ya misalnya. Gabus itu predator. Itu enggak apa-apa. Kalau burung hantu enggak usah lah. Yang lain aja. Ya, jangan yang burung hantu. Ustaz, apakah boleh membiarkan kuku panjang karena khawatir memudorotkan jari tersebut atau kuku tersebut? Loh, gimana? Kalau panjang malah madorot ya? Ini gambaran madorotnya apa kalau dipotong madorot? Ya motongnya jangan pandes banget kalau sampai ini pun luka saat. Ya jangan sampai segitu. Jadi, olah-olah ini gambaran madorotnya apa kalau kuku itu dipotong? Karena dia punya penyakit gula, kalau dipotong, kalau kuku insya Allah nggak apa-apa, kalau orang punya gula atau apa cukur rambutnya nggak apa-apa. Yang itu kalau sampai luka lah, kalau kamu diabetes itu luka ya mungkin bahaya ya. Tapi ini kan motongnya kan ada ukuran lah ya, seperti itu. Kalau pertanyaan sebaliknya adalah gini, Ustaz, bagaimana kalau melihara kuku panjang untuk maslahat? Nah, itu baru. Masalahnya apa? Untuk buka jeruk, ya kan? Atau untuk misalnya, kalau misalnya kamu apa nyarikan dapat dunjar banyak kan tinggal di sekai kuku gitu kan? Ya. Kalau itu lebih dari 40 hari, jangan. Maksimal 40 hari itu dari potong. Jangan dibiarkan memanjang. Untuk kemudian buka jeruk, ya, masih bisa dengan cara lain. Mau setiap hari buka jeruk terus, ya kan? Dan ini kalau lama-lama panjang, 3 hari, 4 hari, itu mulai panjang. Karena nggak paham nih, kalau membiarkan kuku panjang karena khawatir memudorotkan jari tersebut. Dibiarkan panjang, ya. Nah, malah sebaliknya kalau panjang itu mudorot. Orang yang ihram itu tidak boleh ketika haji atau umrah kita ihram tidak boleh motong kuku. Tapi kalau dia misalnya jalan kakinya jempolnya nyandung batu kemudian kukunya terlepas tapi belum lepas total kalau enggak dipotong sakitnya enggak keturunan, potong saja. Karena itu kan masih kafir-kafir kan kukunya mau sakit banget ya kan. Makanya seperti ini enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Gambar kutip. Apa pendapat Ustaz tentang kutip ini? Apa pendapat Ustaz tentang orang yang melarang dari perbuatan jelek, akan tetapi orang tersebut melakukan perbuatan jelek tersebut, alias jarkoni? Rasa banyak kami ucapkan, jazakallah khairan. Jalannya jarkoni ya. Jarkoni lakoni gak bagus. Jelek itu. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, lima takuduna ma'ala tafa'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Allah subhanahu wa ta'ala akan mengancam kabura maqtan indallahi antakudu ma'ala tafa'alun. Besar kemurkaan dari Allah, kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Dahulu seorang penyair mengatakan, la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Arun 'alaika in fa'alta 'adhimu. Janganlah kamu melarang satu perangai padahal kamu sendiri melakukannya. Kalau ini terjadi ini satu yang jelek sekali ya pada kamu. Aib, 'ar itu aib. Aib yang besar pada kamu. la tanha, janganlah kamu melarang an khulukin dari satu perangai, wa ta'ti mislahu, padahal kamu sendiri melakukannya. Arun alaika, aib atas kamu. In fa'alta, jika kamu melakukan seperti ini, adimu, aib yang besar kalau kamu sampai seperti ini. Jadi ya, harusnya ya, harusnya orang yang melarang dari kejelekan ya dia meninggalkannya. Dan orang yang mengajak pada kebaikan ya hendaklah dia menjadi orang yang mencontohinya. Ya kan? Kalau dia melarang dari kejelekan tapi dia belum bisa total ya. Ya. Ya masih ada sisi kebaikannya tapi tentu dia harus berusaha. Ya. Karena tidak syarat orang itu mengajak pada kebaikan kalau dirinya sudah bersih 100% ya, enggak mungkin. Ya, tapi ada tuntutan untuk apa? Untuk berusaha ke arah yang terbaik kan seperti itu. Gitu ya. Baik, wallahu ala alamu. Bissawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.